sepuluh desa. Bermodalkan suara mencari satu harapan, jadi seorang biduan, jadi seorang biduan. Tujuanku hanyalah satu, menghibur hati yang pilu. Semoga mereka biarkanlah aku bernyanyi sepuas hati. Bila saya bernyanyi dengan suara yang merdu, janganlah salah menduga, bukanlah maksud aku merayu. Bila aku bernyanyi dengan suara yang merdu, janganlah salah menduga, bukanlah maksud aku merayu. Itulah kisahnya seorang biduan, tak lepas dari segala cobaan. Hibur hati yang pilu, semoga mereka terhibur. Maka biarkanlah aku bernyanyi sepuas hati. Bila aku bernyanyi dengan suara yang merdu, janganlah salah menduga, bukanlah maksud aku merayu. Bila aku bernyanyi dengan suara yang merdu, janganlah salah menduga, bukanlah maksud aku merayu. Cobaan.